Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Syedaralun, Berita Sore edisi hari ini Senin 1 November 2021 dibacakan Iska Novita dan Ilham. Aksi perampokan bersenjata api di Aceh Timur terekam CCTV. Tersangka penembakan komandan tim Bais PD terancam hukuman mati. Terseret ombak saat mandi laut, pelajar MSen Singkil ditemukan meninggal dunia. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedaralun, aksi perampokan bersenjata api yang dilakukan oleh tiga pria terekam CCTV di Aceh Timur Minggu malam. Dalam keterangan video rekaman yang beredar di media sosial disebutkan, aksi perampok bersenjata api itu terjadi di toko Amanda Jaya, Penarun, Aceh Timur. Aksi perampokan dilancarkan sekitar pukul 21.40. Tiga pelaku terlihat menggunakan helm sebagai penutup wajah. Disebut-sebut, tiga pelaku berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 140 juta rupiah milik toko Amanda Jaya Penarun. Para pelaku menodong senjata api jenis pistol kepada penjaga kasir. Kemudian pelaku menguras uang yang disimpan di laci. Para pelaku dikabarkan juga sempat melepaskan beberapa kali tembakan ke arah udara saat kabur. Hal itu dimaksudkan untuk menakuti warga sekitar agar tidak mengejar mereka. Kapolsek Penarun, AKP Justin Tarigan SH, membenarkan insiden perampokan yang dilakukan tiga pelaku yang menggunakan senjata api laras pendek itu terhadap satu toko di Kecamatan Penarun, Aceh Timur. Tim di lapangan sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Saat ini polisi sudah menemukan sepeda motor yang diduga digunakan oleh pelaku saat beraksi. Syedaralun, tiga tersangka penembakan Komandan Tim Badan Intelijen Strategis atau Bais PD, Abdul Majid, 53 tahun, dijerat dengan hukuman mati. Korban ditembak hingga meninggal dunia di Jalan Lok Panah, Gampong Murongcut, Kecamatan Sakti, Kabupaten PD pada Kamis lalu. Ketiga tersangka berhasil ditangkap Polres PD pada minggu kemarin, yakni berinisial M warga Kecamatan Merdu, F warga Bandar Baru PD Jaya, dan D warga Kecamatan Sakti, Kabupaten PD. Kapolres PD AKBP Padli mengatakan, tersangka akan dijerat dengan pasal yaitu pasal 340 JO, 338 dan JO tentang pembunuhan berencana, pasal 365 ayat 4 KUHP, dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951. Ancaman hukuman terhadap ketiga tersangka adalah pidana mati. Kapolres menjelaskan ketiga tersangka punya peran berbeda dalam kasus pembunuhan dan tim Bais di PD hingga meninggal dunia. Untuk tersangka M bertindak sebagai perencana perampokan, sementara F berprofesi tukang pangkas selaku eksekutor, dan D sebagai pengatur strategi perampokan dan pembunuhan sekaligus pemilik senjata api. Modus para tersangka merampok korban untuk menguasai uang milik korban. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan adalah satu pucuk senjata api jenis SS-1V2 yang digunakan untuk menghabisi korban, satu buah magazin, 11 butir amunisi. Selanjutnya satu unit sepeda motor jenis Honda Beat yang digunakan para tersangka dan uang tunai 27 juta rupiah. Saat ini tersangka berikut barang bukti masih diamankan di Mapolres PD guna penyelidikan lebih lanjut. Syedaralun, Muharli Mahyuda, 13 tahun, pelajar kelas 2 Madrasah Sanawiyah Negeri Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, terseret arus ombak dan tenggelam di perairan Pulau Saro, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, minggu kemarin. Korban berhasil ditemukan beberapa jam setelah kejadian dengan kondisi meninggal dunia. Kapolsek Singkil Ibtu Mawardi mengatakan, peristiwa memilukan itu bermula pada minggu pagi sekitar pukul 8. Saat itu sejumlah pelajar sekolah MTSN 1 Singkil melakukan kegiatan bakti sosial di pantai Pulau Saro dalam rangka kegiatan peduli lingkungan untuk membersihkan pantai. Berselang satu jam setelah kegiatan baksos, empat orang pelajar diantaranya bernama Bayu, Yugo, Haikal, dan Muharli Mahyuda mandi bersama di pantai Pulau Saro dekat Pelabuhan Syah Bandar. Namun naas, Muharli Mahyuda yang akrab disapa Yuda tiba-tiba hilang terseret arus. Ketiga teman korban berusaha melakukan pencarian, namun Yuda tak berhasil ditemukan karena arus semakin kencang. Menurut Mawardi, masyarakat dan pihak keluarga yang mengetahui kejadian itu ramai-ramai melakukan pencarian. Berselang satu jam kemudian, Yuda berhasil ditemukan di tepi pantai yang sedikit bertebing. Korban sempat diberikan pertolongan pertama sebelum dibawa ke puskesmas. Namun korban dinyatakan sudah meninggal. Cedaralun, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh menurunkan Nek Syarkawi, pawang harimau asal Melabuh, Aceh Barat, ke lokasi 4 ekor kambing ternak warga yang ditemukan mati diterkam harimau. Ternak tersebut dimangsa harimau di kawasan perkebunan warga desa Krungbate, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan pada Sabtu lalu. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh, Agus Arianto membenarkan ada 4 ekor kambing warga mati diterkam harimau di kawasan perkebunan. Keempat ternak itu mati dalam kondisi bekas cakaran. Tim BKSDA bersama TNI Polri dan masyarakat sudah turun ke lokasi. Agus Arianto mengaku tim BKSDA Aceh Selatan melakukan pemantauan perkembangan harimau dengan memasang sejumlah kamera trap. Selain itu, BKSDA Aceh juga sudah menurunkan Nek Syarkawi selaku pawang harimau asal Melabuh ke lokasi. Sebelumnya, Kapolres Trumon Tengah AKP Margiono menyebutkan bahwa kambing milik Irsal tidak pulang ke kandangnya sebanyak 6 ekor. Lalu Irsal mencari kambingnya dengan adik iparnya ke gunung. Setiba di lokasi, dia sontak menemukan kambing sudah mati di rerumputan dengan kondisi diterkam harimau. Sedalun, polisi menangkap dua pria karena nekat memasok sabu ke Kabupaten Aceh Tenggara. Keduanya adalah RD 46 tahun, warga Jabur Damar, Kecamatan Tanah Alas, Aceh Tenggara, dan SA 35 tahun, warga Desa Salim Pinim, Kecamatan Tanah Alas. Keduanya diringkus di Desa Peranginan, Kecamatan Badar, Aceh Tenggara. Kasat Narkoba Polres Aceh Tenggara, Ibtu Sabrianda mengatakan, kedua tersangka baru kembali dari Losmawe untuk mengambil narkoba. Penangkapan kedua tersangka berawal dari laporan masyarakat yang menyebut ada orang yang diduga membawa sabu dari arah Losmawe menuju Aceh Tenggara. Menindaklanjuti laporan ini, petugas menuju arah perbatasan Aceh Tenggara dengan Kabupaten Gayolues, tepatnya di Pos Rumah Bundar, Kecamatan Ketambe, untuk melakukan pengamatan dan pengintaian. Petugas kemudian melihat RD dan SA melintas menggunakan Suzuki Shogun SP tanpa nomor polisi. Petugas pun membuntuti mereka. Setibanya di Desa Peranginan, Kecamatan Badar, polisi menghentikan kedua tersangka dan melakukan penggeledahan. Ternyata ditemukan satu bungkusan besar plastik putih bening berisi sabu seberat 38,19 gram. Keduanya langsung digelandang ke Mapolres Aceh Tenggara dan dijebloskan ke sel tahanan. Cedaralun, banjir bandang yang melanda sejumlah kampung di Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi pada Jumat lalu merusak puluhan rumah dan fasilitas umum. Selain itu, banjir bandang juga mengakibatkan 3 rumah sekolah rusak. Demikian data terbaru dari BPBD Pidi. Kabib Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pidi, Junidar mengatakan banjir bandang melanda 3 kampung, masing-masing kampung Penolom L, Penolom LL dan Gampung Layan, Kecamatan Tangse. Banjir bandang mengakibatkan 69 rumah warga mengalami rusak berat dan 51 rumah warga rusak ringan. Ia merincikan di Gampung Layan Dusun Cot Mancang dan Dusun Ri Rampak mengakibatkan 5 titik tembok penahan tanah atau TPT rusak parah. Sedangkan di Gampung Penolom L 8 titik TPT rusak dan 4 hektar sawah milik warga ikut rusak diterjang banjir. Selain itu, banjir bandang juga mengakibatkan 3 rumah sekolah rusak, yakni SDN Penalom, SD Negeri 2 Tangse, dan TK Kasih Ibu. Fasilitas umum lainnya yang rusak seperti Masjid Penalom, Musola, serta 2 jembatan dan badan jalan amblas sekitar 3 km di sepanjang sungai akibat luapan Krung Pucuk. Junidar menambahkan, sebanyak 160 kakak terdampak banjir. Namun sejauh ini tidak ada warga yang mengungsi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan perkembangan vaksinasi COVID-19 di Indonesia hingga saat ini. Menteri Kesehatan Budi menargetkan bahwa 60% masyarakat Indonesia sudah divaksinasi pada akhir tahun 2021. Budi mengatakan vaksinasi hingga pekan ini telah mencapai 194 juta dosis atau 57%. Ia berharap pada pekan depan angka vaksinasi sudah bisa menyentuh 200 juta dosis. Budi menyebut dengan laju vaksinasi COVID-19 di tanah air seperti ini, diharapkan bahwa di akhir tahun sudah bisa sampai 290 hingga 300 juta suntikan, di mana untuk dosis pertama bisa mencapai 168 juta orang atau 89%, dan yang dosis kedua adalah 123 juta orang atau 59%. Syedaralun, polisi Brazil telah menewaskan 25 tersangka setelah menyerang markas kelompok perampok bank berbahaya. Penyerbuan tersebut dilakukan di dua rumah pertanian di Varginha, negara bagian Minas Gerais, minggu kemarin. Pihak otoritas menyebut serangan itu sebagai yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perampok bank bersenjata lengkap. Selain itu, kelompok perampok itu telah membuat sejumlah kota mengalami kerugian besar karena kejahatannya. Penyerangan ini pun disebut sebagai sebuah operasi yang bersejarah. Kepolisian Jalan Raya Federal yang ikut bagian dalam operasi tersebut mengatakan kelompok perampok itu memiliki senjata militer. Di antaranya senapan serbu, senapan mesin kaliber 50, bahan peledak dan rompi anti peluru. Menurut juru bicara polisi militer Minas Gerais, para perampok tersebut seperti Cangaco masa kini. Cangaco merupakan gerombolan penjahat yang berkeliaran di pedalaman timur laut Brazil pada awal abad ke-20, di bawah kepemimpinan seorang perampok bernama Lampião. Kelompok perampok itu bertanggung jawab atas sejumlah penyerbuan di Brazil pada beberapa tahun terakhir. Mereka biasanya menargetkan bank di kota menengah di negara bagian setelah selatan dan tenggara Brazil. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian berita sore edisi Senin 1 November 2021. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedaralun, wassalam.